Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih pada pembahasan yang sebelumnya, itu pembahasan an-nifaq, itu kemunafikan yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya ini, yaitu kitab tauhid. Sebelum kita lanjut, kita murajaah terlebih dahulu apa yang sudah kita lewati. An-nifaq seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, secara istilah syariat, syar'an, apa maknanya kemarin? Idharul Islam wa ibtan al-kufr. Yang benar itu ibtan, ibtanul kufri. Ibtanul kufri itu menyembunyikan. Idharul Islam itu menampakkan keislaman. Kemudian ibtanul kufri itu menyembunyikan kekufuran wa syar. Ini secara istilah syariat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian macam-macam kemunafikan disebut oleh beliau, macam-macam nifaq. Ini ada dua macam. Apa itu yang pertama? Nifaq i'tiqadi dan juga nifaq amali itu. Nifaq i'tiqadi, Ja'far, apa maknanya nifaq i'tiqadi? Itu nifaq i'tiqadi adalah bentuk kemunafikan yang akbar, di mana pelakunya ini menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Itu seperti istilah syariat yang disebutkan tadi. Dan jenis nifaq yang pertama ini bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Agama Islam. Itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam bil kulliyah, cara menyeluruh, dan tempatnya nanti di akhirat adalah fid darkil asfali minan nar. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala bahwasanya kemunafikan yang i'tiqadi semacam ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya dengan berbagai macam sifat yang seluruhnya adalah sifat-sifat jelek. Di antaranya relatif. Di antaranya apa? Di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang munafik, ya, kekufuran dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beriman dan juga sebagai orang-orang yang kafir. Di antaranya, ya, al-istihza bid-din wa ahlihi, yaitu memperolok-olok agama Islam ini, itu syariat-syariatnya, ajaran-ajarannya, ketaatan-ketaatan yang ada di dalam agama Islam. Demikian pula memperolok ahlihi, itu ahlul Islam, itu kaum muslimin, dengan berbagai macam celaan. yang lainnya ihsan. Apa ihsan? Al-istihza bid-din wa ahlihi, kemudian tidak suka jika kaum mukminin menang terhadap orang-orang kufar. Ini macam-macam apa? Kemunafikan. Sifat-sifat mereka. Sifat-sifat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya apa itu kemarin? Ah, coba ini yang santri. As-Sukhriyah itu, As-Sukhriyah minhum itu, As-Sukhriyah minhum itu meremehkan, merendahkan kaum mukminin. Dan juga sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan oleh beliau pula bahwasanya di awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kelompok, itu al-mu'minun, kemudian wal-kuffar, wal-munafiqun. Berapa ayat untuk orang-orang yang beriman? Berapa ayat ini? Antum coba ini. Samping kirinya. Faiz. Berapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang pertama itu al-mu'minun di dalam awal-awal surat Al-Baqarah? Berapa ayat? Saleh atau siapa ini? Ali. Ali. Antum. Empat ayat itu. Arba'u ayatin itu. Empat ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kufar berapa? Dua ayat itu. Dua ayat saja. Namun untuk orang-orang munafik berapa Zuhair? 13 ayat atau 13 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik di awal surat Al-Baqarah. Dan tentunya di dalam surat-surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka seperti yang disinggung di atasnya. Allah Subhanahu wa taala hataka astaraha ulail munafikin itu. Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia-rahasia, tirai-tirai tentang orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an. Di antara contohnya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 13 ayat dan juga ayat-ayat yang lainnya yang terdapat dalam surat-surat di dalam Al-Qur'an. Kemudian macam-macam kenifakan yang disebutkan oleh beliau terkait dengan kemunafikan yang i'tiqadi ada 6 kemarin. Di antaranya Abdullah. Yang pertama. Apa? Senang. Yang keras. Senang terhadap kerendahan agama Islam. Kemudian yang lainnya. Sampingnya. Apa? Takdzibur Rasul itu. Takdzibur Rasul itu mendustakan Ar-Rasul. Yang lainnya? Antum. Iya, buhdu Ar-Rasul itu membenci Ar-Rasul, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya? Samping kirinya. Mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Abu Luqman. Faddal. Sudah tadi membenci sebagian apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keenam, apa itu? Membenci sebagian apa yang datang oleh Rasul atau yang dibawa oleh Rasul. Ini sudah disebutkan. Yang kenapa apa? Yang belum disebutkan. Bergembira dan senang terhadap apa? Kekalahan agama Rasul. Sudah disebutkan tadi. Yang terakhir itu Al-Karahiyah Lintisari Dinir Ar-Rasul. Itu Dinir Rasul. Itu tidak suka untuk agamanya Rasul ini menang. Tidak suka agama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menang terhadap agama yang lainnya. Ini macam-macam kemunafikan yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan. Untuk jenis yang pertama itu nifaq i'tiqadi, itu nifaq yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Adapun nifaq yang kedua itu nifaq amali, ini sudah kita lewati, yaitu amalan ataukah mengamalkan salah satu dari amalan-amalan orang-orang munafik namun masih ada keimanan pada orang tersebut. Dan yang seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tapi itu adalah merupakan wasilah, itu celah ataukah perantara yang bisa mengantarkan pelakunya kepada nifaq yang akbar ataukah nifaq i'tiqadi. Seperti sabda yang sudah kita lewati yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan kembali. Berkata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadis yang sudah kita lewati kemarin. Itu arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Empat perangai yang jika empat perangai tersebut ada pada orang tersebut, maka dia adalah munafiqan khalisan, seorang munafik yang murni. Dan barang siapa yang salah satu dari empat perangai tersebut ada pada orang tersebut, berarti padanya terdapat salah satu dari perangai-perangainya orang-orang munafik. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam empat perangai tersebut itu, idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan di sini, faman ijtama'at fihi hadhihi al-khisal al-arba'u faqad ijtama'a fihi asy-syarr. Barang siapa yang terkumpul empat perangai ini pada dirinya, barang siapa yang empat perangai ini terkumpul pada dirinya, maka sungguh kata beliau, faqad ijtama'a fihi asy-syarr, maka sungguh telah terkumpul pada dirinya kejelekan. Itu terkumpul padanya kejelekan. Karena perangai-perangainya orang-orang munafik seperti yang sudah kita lewati, ini adalah merupakan perangai-perangai yang jelek. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khiyanah, kemudian al-kadzib, berdusta, kemudian ingkar janji, demikian pula curang di dalam khasamah mukhasamah, perdebatan dan juga yang lainnya dari perangai-perangai mereka orang-orang munafik. Sehingga dikatakan oleh beliau, barang siapa yang empat perangai tersebut terkumpul padanya, maka berarti terkumpul padanya asyarr, itu kejelekan. Wa khallasat fihi nu'utul munafiqin, dan pada orang tersebut juga sudah murni terdapat nu'utul munafiqin, yaitu nu'ut, sifat-sifat dari orang-orang munafik. Sifat-sifat orang munafik itu berkhianat, berdusta, dan juga perangai-perangai yang lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat fihi wahidatun minha sara fihi khaslatun minan nifaqi. Dan barang siapa yang padanya terdapat salah satu dari perangai-perangai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sara fihi khaslatun minan nifaq, berarti padanya terdapat salah satu perangai dari perangainya orang-orang munafik, ataukah salah satu perangai dari kemunafikan. Ini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala seperti yang diinginkan oleh beliau, bahwasanya terkadang pada seseorang ini terkumpul keimanan dan juga kenifakan. Itu terkumpul padanya keimanan dan juga kenifakan. Yaitu ketika dia melakukan salah satu dari amalan-amalannya orang-orang munafik, maka berarti pada dirinya terdapat salah satu perangai dari kemunafikan. Dan yang seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Artinya keimanan orang tersebut masih ada namun sudah berkurang, dan pada dirinya juga terdapat salah satu perangai dari kemunafikan. Sehingga dikatakan oleh beliau, barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari perangai orang-orang munafik, berarti padanya khoslatun minan nifak. Terdapat salah satu perangai dari perangainya orang-orang munafik, ataukah salah satu perangai kemunafikan. Fa'innahu qad yajtami'u fil abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifakin. Karena kata beliau, terkadang akan terkumpul pada seorang hamba, yaitu khisalu khairin wa khisalu syarrin, perangai-perangai kebaikan dan juga perangai-perangai kejelekan. Ini terkadang pada seorang hamba akan terkumpul dua perangai yang bertentangan. Yang satunya adalah perangai-perangai khair, itu perangai-perangai kebaikan. Kemudian yang satunya adalah perangai-perangai syar, itu perangai-perangai kejelekan. Itu seperti ketika dia mengumpulkan salah satu dari perangai-perangainya orang-orang munafik. Berarti terkumpul padanya khisalu khair wa khisalu syar. Demikian pula kata beliau, wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifakin. Dan terkadang pula terkumpul pada seorang hamba perangai-perangai keimanan dan juga perangai dari kekufuran serta kenifakan. Ini terkadang pada seorang hamba terkumpul padanya perangai-perangai yang seperti ini. Yaitu dia melakukan salah satu dari al-kabair istilahnya. Itu dia melakukan salah satu dosa besar sehingga dikatakan mu'minun bi'imanihi fasikun bifiskihi. Yaitu dia mukmin dengan keimanannya dan dia fasik dengan kefasikan, itu dengan dosa yang telah dia kerjakan. Itu artinya ini adalah merupakan gelar bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, seperti dia melakukan salah satu perangai-perangai orang-orang munafik yang terkumpul padanya itu khisalu iman, itu perangai-perangai keimanan, dan terkumpul padanya khisalu kufrin wa nifakin. Terkumpul padanya terkadang perangai-perangai kekufuran dan juga perangai kenifakan. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala selanjutnya, wa yastahiqqu min ath-thawabi wal 'iqabi bihasabi ma qama bihim min mujibati dzalik. Dan dia berhak untuk mendapatkan ath-thawab, itu pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia berhak untuk mendapatkan al-'iqab, mendapatkan ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bihasabi ma qama bihi min mujibati dzalik, sesuai dengan apa yang ada dari perangai yang ada pada orang tersebut. Kalau perangai-perangai kebaikan, tentunya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perangai-perangai kejelekan, dia pun berhak untuk mendapatkan iqab, itu ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau keimanan, dia berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah khisalu kufrin wa nifakin, namun yang tingkatannya asghar, tidak mengeluarkan pelakunya, dia pun berhak untuk mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman bagi orang yang melakukan salah satu dari amalan kemunafikan. Dia berhak untuk mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan yang ada padanya, dan dia juga berhak untuk mendapatkan iqab sesuai dengan kejelekan, yaitu perangai dari perangai-perangainya orang-orang munafik yang dia kerjakan tersebut. Kemudian kata beliau, wa minhu at-takasul 'anis salati ma'al jama'ati fil masjid. Dan di antara sifat-sifat orang munafik yang lainnya juga adalah kata beliau, at-takasul 'anis salati ma'al jama'ati fil masjid, yaitu bermalas-malasan untuk melakukan salat lima waktu secara berjamaah di masjid. Ini juga merupakan perangainya orang-orang munafik, yaitu mereka bermalas-malasan untuk melakukan salat jamaah di masjid, padahal salat jamaah adalah merupakan perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Itu setiap muslim wajib untuk melakukan salat jamaah di dalam masjid. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang munafik yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan mereka jika melakukan salat, jika mereka hendak melakukan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perangainya orang-orang munafik. Yura'una an-nasa, mereka melakukan ibadah tersebut karena riya kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Ini perangainya orang-orang munafik. Dikarenakan salat ini adalah merupakan perkara yang berat bagi mereka. Itu merupakan perkara yang berat, terlebih lagi salat-salat yang tidak disaksikan oleh manusia, atau artinya manusia yang hadir waktu tersebut kemungkinannya sedikit, seperti salat Isya ataukah salat subuh. Ini adalah waktu-waktu di mana kaum muslimin ini sedikit sekali untuk melakukan salat berjamaah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, beliau menyatakan afqalus salawati 'alal munafiqin al-isya was-subh wal-fajr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betul. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan juga salat subuh. Itu dikarenakan yang hadir pada dua waktu tersebut ini tidak sebanyak pada waktu-waktu yang lainnya. Karena tujuannya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menjalankannya dengan bermalas-malasan, mereka juga meniatkan untuk yura'unan nasa, itu untuk dilihat oleh manusia. Ini amalannya orang-orang munafik. Sehingga disebutkan beliau, di antara perangainya orang-orang munafik adalah at-takasul 'anis salati ma'al jama'ati fil masjid. Itu bermalas-malasan untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Fa innahu min sifatil munafikin. Maka sesungguhnya yang demikian adalah merupakan sifat-sifatnya orang-orang munafik. Fannifaqu syarrun wa khatirun jiddan. Dan kenifakan adalah merupakan syarrun wa khatirun jiddan, merupakan perkara yang sangat jelek dan juga merupakan perkara yang sangat berbahaya, kata beliau. Jadi kenifakan, kemunafikan adalah merupakan perkara yang jelek dan juga merupakan perkara yang sangat berbahaya. Wa kana as-sahabatu yatakhawwafuna minal wuqu'i fihi. Dan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yatakhawwafuna minal wuqu'i fihi, mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka untuk terjatuh dalam kenifakan. Padahal mereka adalah para sahabat Nabi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan mereka, dan juga mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah manusia yang terbaik. Itu saja mereka masih yatakhawwafuna minal wuqu'i fihi, mereka merasa takut, merasa khawatir untuk terjatuh pada kenifakan. Di sini dikatakan oleh beliau apa yang dituturkan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kulluhum yakhafun nifaqa 'ala nafsihi. Seluruhnya, seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku jumpai, mereka seluruhnya yakhafun nifaqa 'ala nafsihi. Mereka merasa takut, merasa khawatir tentang penyakit kenifakan yang akan menimpa diri mereka sendiri. Mereka mengkhawatirkan kenifakan atas diri-diri mereka sendiri. Ini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang didapati ataukah yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah. Padahal sekali lagi keimanan mereka luar biasa. Demikian pula mereka adalah manusia yang terbaik yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tetap mengkhawatirkan kenifakan ini akan muncul pada diri-diri mereka. Dan tidaklah mereka merasa seperti itu dikarenakan apa yang sudah disebutkan tadi di atas. Karena yang namanya kenifakan adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya dan merupakan perkara yang sangat jelek, sehingga mereka benar-benar merasa takut untuk terjatuh dalam sebuah kenifakan. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, al-furuqu bainan nifaqil akbari wan nifaqil asghar. Perbedaan-perbedaan antara kenifakan akbar dan juga kenifakan yang asghar, itu yang kecil. Ini ulasan dari beliau terhadap pembahasan yang sudah kita lewati. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau di sini disimpulkan kembali bahwasanya ada perbedaan dari kenifakan yang akbar dengan kenifakan yang asghar. Yang pertama kata beliau, annan nifaqal akbar yukhriju minal millati. Bahwasanya kenifakan yang akbar bisa mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama, seperti yang sudah kita lewati. Karena pelakunya ini menyembunyikan kekufuran dan menampakkan syiar-syiar Islam. Wan nifaqul asghar la yukhriju minal millah. Sementara nifaq yang asghar, nifaq yang kecil, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun itu sudah berbahaya karena adalah merupakan wasilah, itu merupakan wasilah perantara, celah yang bisa mengantarkan kepada nifaq yang akbar. Ini perbedaan yang pertama antara nifaq akbar dengan nifaq yang asghar. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kata beliau, annan nifaqal akbara ikhtilafus sirri wal alaniyah fil i'tiqad. Bahwasanya nifaq akbar ini adalah perbedaan asir, yaitu perbedaan yang ada antara sesuatu yang rahasia dengan sesuatu yang alaniyah, sesuatu yang nyata, yaitu lahiriyah dengan batiniyahnya, ini beda. Fil i'tiqad, dalam masalah al-i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Itu yang diistilahkan mereka adalah orang-orang yang idharul khair, menampakkan kebaikan-kebaikan, namun dalam hati mereka ini menyembunyikan berbagai macam kejelekan-kejelekan, kejelekan kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lahiriahnya mereka mengaku beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, dan juga kepada kitab-kitabnya, ternyata dalam hati mereka ini mendustakan seluruhnya, lepas dari itu seluruhnya. Wan nifaqal asghar ikhtilafus sir wal alaniyah fil a'mali dunal i'tiqad. Sementara nifaq yang kecil, yang asghar, ini adalah ikhtilafus sir, itu adanya perbedaan antara sir, yaitu sesuatu yang rahasia, dengan yang nyata, yaitu sesuatu yang batiniah dengan lahiriahnya, ini berbeda namun dalam hal amalan saja. Dunal i'tiqad, bukan dalam masalah keyakinan. Yaitu hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lahiriahnya dia terkadang mengamalkan salah satu dari perangai-perangainya orang-orang munafik. Hatinya tetap meyakini, beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, para malaikatnya, namun dia terkadang terjatuh lahiriahnya, yaitu melakukan amalan dari perangai-perangainya orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga kata beliau, annan nifaqal akbara la yasduru min mu'min. Bahwasanya kenifakan yang akbar ini tidak mungkin muncul dari seorang mukmin. Kenapa? Karena pelakunya ini telah keluar dari agama Islam, sehingga bukan lagi disebut sebagai mukmin. Wa amman nifaqul asghar, adapun nifaq asghar yang kecil, faqad yasduru minal mu'min, ini terkadang bisa muncul dari seorang mukmin. Itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya nifaq yang asghar ini mungkin saja muncul dari seorang mukmin. Adapun nifaq yang akbar ini tidak mungkin muncul dari seorang mukmin. Yang keempat kata beliau, annan nifaqal akbar fil ghalibi la yatubu sahibuhu. bahwasanya kenifakan yang besar fil ghalib itu kebiasaannya seringnya la yatubu sahibuhu, itu pelakunya tidak mau bertaubat, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang melakukan kenifakan yang akbar seringnya, ghalibnya ini tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau taba faqad ikhtulifa fi qabuli taubatihi 'indal hakimi bi khilafin nifaqil asghar. Kalau dia mau bertaubat dari kenifakannya, nifak yang akbar, maka kata beliau faqad ikhtulifa, maka telah diperselisihkan oleh para ulama fi qabuli taubatihi, terkait dengan diterima tidaknya taubat seorang munafik yang melakukan kenifakan yang akbar indal hakimi, itu di sisi seorang hakim. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyatakan tidak diterima, ada yang menyatakan tidak diterima taubatnya. Bi khilafin nifaqil asghar, berbeda dengan nifaq yang asghar. Ini jelas pelakunya kalau bertaubat akan diterima taubatnya. Fa inna sahibahu qad yatubu ila Allah fayatubu Allahu alaihi. Maka orang yang melakukan nifaq asghar, pelakunya ini terkadang dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun Subhanahu wa taala akan mengampuninya, menerima taubatnya. Adapun nifaq yang akbar, ini pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bertaubat itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa katsiran ma ta'ridu lil mu'min syu'batun min su'abin nifaq." Dan kebanyakan apa yang menimpa kaum mukminin itu adalah syu'batun min su'abin nifaq. Itu salah satu cabang dari cabang-cabang kenifakan. Salah satu perangai dari perangai-perangai kenifakan. Ini yang sering menimpa sebagian kaum mukminin. Itu salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan, ini dikerjakan oleh mereka. Tsumma yatubu Allahu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dirinya untuk bertaubat, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosanya, menerima taubatnya. Wa qad yaridu ala qalbihi ba'du ma yujibun nifaqa wa yadfa'uhu Allahu anhu. Dan terkadang pula kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang yaridu ala qalbihi, akan menghinggapi hatinya ba'du ma yujibun nifaqa, itu sesuatu ataukah sebagian-sebagian perkara-perkara yang yujibun nifaq, itu yujib mengharuskan ataukah akan menyebabkan nanti kalau dikerjakan menyebabkan pelakunya dihukumi sebagai orang munafik, itu melakukan kenifakan yang asghar tentunya. Ini terkadang akan datang kepada hati seorang mukmin bisikan-bisikan yang itu menyebabkan pelakunya akan dihukumi sebagai munafik. Wa yadfa'uhu Allahu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala menolak dari orang tersebut. Ketika bisikan-bisikan muncul pada hati seorang mukmin yang menyebabkan kenifakan, maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya, membersihkan dari hamba tadi, dari seorang mukmin tadi, bisikan-bisikan yang menyebabkan orang tersebut menjadi munafik. Wal mu'minu yubtala biwasawisi syaitan wa biwasawisil kufri allati yadhiqu biha sadruh. Dan seorang mukmin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yubtala biwasawisi syaitan, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bisikan-bisikan yang datang dari syaitan, dan juga bisikan-bisikan kekufuran, yang mana bisikan-bisikan tersebut yadhiqu biha sadruh, dadanya ini akan menjadi sempit, akan menjadi sempit dengan sebab munculnya bisikan-bisikan tersebut. Ini seorang mukmin. Ketika datang bisikan-bisikan dari syaitan untuk melakukan kekufuran, melakukan kenifakan, amalan-amalan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dadanya akan sempit karena bertolak belakang dengan keimanannya. Keimanannya akan menolak berbagai macam bisikan-bisikan tersebut yang terkadang membuat hatinya ini menjadi sempit. Kama qala sahabatu, sebagaimana yang dituturkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ya Rasulullah, Inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirru minas samai ila al-ardi ahabbu ilaihi min ayyatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami, dia ini mendapati sesuatu pada dirinya yang kalau seandainya dia terjatuh dari langit sampai ke bumi, itu lebih dia sukai daripada min ayyatakallama bihi, daripada dia mengucapkan perkara tersebut. Artinya, dia mendapatkan bisikan-bisikan dalam hatinya yang membuat hatinya ini menjadi sempit, membuat dadanya menjadi sempit, yang kalau dia bandingkan untuk memilih antara jatuh dari langit sampai ke bumi dengan mengucapkan bisikan-bisikan tersebut ataukah mengerjakan bisikan-bisikan yang datang dari syaitan yang membisiki berbagai macam kenifakan, kekufuran dan juga yang lainnya, itu lebih dia sukai untuk terjatuh dari langit sampai ke bumi. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala dzalika sharihul iman. Yang seperti adalah merupakan sharihul iman, itu iman yang jelas, itu iman yang kuat. Itu seperti itu. Ketika datang bisikan-bisikan, dia merasa sempit untuk mengucapkannya, untuk mengamalkannya. Dia tentunya tidak suka dengan perkara-perkara tersebut. Justru dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sharihul iman. Maka yang jadi syahid dari apa yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala dari penuturan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Wasawis dan juga yang lainnya yang muncul pada hati seorang mukmin, yang itu adalah merupakan ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ini terkadang membuat hati seseorang menjadi sempit. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, ma yata'adhamu ay yatakallama bih, dan dalam satu riwayat dikatakan ahabbu ilaihi min ay yatakallama bih, itu lafadznya ma yata'adhamu ay yatakallama bih, yang kalau seandainya dia jatuh dari langit sampai ke bumi lebih dia sukai, ma yata'adhamu ay yatakallama bih, daripada dia berbicara tentang perkara tersebut. Itu karena dianggap itulah merupakan perkara yang sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah radda kaidahu, itu yang telah menolak, yang telah menghilangkan kaidahu, itu tipu daya dari syaitan, bisikan-bisikan syaitan, ilal waswasah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ilal waswasah, kepada waswasah, itu adalah merupakan bisikan-bisikan saja. Yaitu dijelaskan oleh beliau di sini oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan makna hadisnya, ai husul hadzal waswas ma hadhihi al-karahiyatil 'azimah wa dafa'ahu 'anil qalbi huwa min sharihil iman. Artinya kata beliau, bahwasanya munculnya bisikan-bisikan yang semacam ini dengan adanya al-karahiyah al-'azimah, itu dengan disertai hatinya merasa tidak suka terhadap perkara-perkara tersebut, itu sangat tidak suka terhadap bisikan-bisikan kekufuran yang datang dari syaitan dan juga berusaha menolaknya dari hatinya, itu adalah merupakan sharihul iman. Ini adalah merupakan apa? Sharihul iman. Ini mana hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Intah. Selesai ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya saat cabang-cabang dari kenifakan terkadang ini menimpa seorang mukmin. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hamba tersebut dengan diberikan taufik untuk bertaubat dari kenifakan tersebut, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menolak, menghilangkan bisikan-bisikan yang muncul dari syaitan yang menimpa hambanya dari orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, wa amma ahlun nifakil akbar, adapun pelaku dari kenifakan yang besar, faqala Allahu fihim, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka, tentang orang-orang yang memiliki kenifakan yang akbar, yaitu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu bisu, tuli dan juga buta. Fa innahum fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan kembali. Yaitu bisu tidak bisa menyuarakan al-haq. Demikian pula tuli tidak bisa mendengar al-haq. Dan juga buta tidak mau menerima al-haq. Tidak mau berusaha untuk melihat al-haq. Sehingga mereka tidak akan kembali dari kenifakannya menuju agama Islam. Ailal Islam fil batin. Yaitu mereka tidak akan kembali kepada agama Islam fil batin. Pada batin mereka. Wa qala ta'ala fihim. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Tentang ahli nifakil akbar. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awala yarawna, apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya mereka ini yuftanuna fi kulli amin, diberikan fitnah, diberikan ujian pada setiap tahunnya, marratan aw marratain, satu kali ataukah dua kali. Thumma la yatubun, kemudian mereka ini tidak akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum yadzakkarun, dan mereka juga tidak mau yadzakkarun, mengambil pelajaran. Ini orang-orang munafik, tidak akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِمْ فِي الظَّاهِرِ. Dan para ulama telah berselisih, berbeda pendapat dalam hal diterima tidaknya taubat mereka fi dhahir, yaitu fi dhahir, dalam perkara-perkara yang nampak yang dikerjakan oleh mereka, itu yang dikerjakan oleh orang-orang munafik. Karena lisan mereka tajam, amalan-amalan mereka berisi tentang kekufuran-kekufuran dan juga yang lainnya. Likauni dzalika la yu'lam, dikarenakan hal yang demikian ini tidak diketahui. Idhum daiman yudhirunal Islam, karena mereka senantiasa tentunya yudhirunal Islam, menampakkan apa? Keislaman. Namun lisan-lisan mereka ini tajam. Lisan-lisan mereka berisi tentang perolok-olokan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada kaum muslimin dan juga yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh beliau, para ulama ini berbeda pendapat tentang diterima tidaknya taubat dari mereka. Itu ashab an-nifakil akbar. Itu orang-orang yang melakukan kenifakan yang besar. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan sebelumnya. Itu nifak akbar ini diperselisihkan oleh para ulama tentang taubatnya. Wallahu ta'alam biswab, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang mendatang. Itu tentang permasalahan al-jahiliyah dan juga yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.